Nanti dites tuh Pak keikhlasannya. Ada yang tuh gara-gara Bapak keluar kerja, jadi sekarang kita sulit. Nah, ada ya istri jadi ragu, anak jadi susah. Nanti biasanya mantap makan tabungan, tabungan habis, kemudian manset, manset tuh makan aset, ya aset dijual habis. Misal pekerjaan kita ragu, nggak nyaman nih, karena kita dikasih info oleh Allah lewat apapun bahwa ini pekerjaan kurang berkah. Terus kita tinggalkan pekerjaan itu dengan mencari lagi yang lain. Nanti dites tuh Pak keikhlasannya. Biasanya begitu. Apakah dengan ada yang tuh gara-gara Bapak keluar kerja, jadi sekarang kita sulit. Nah, ada ya istri jadi ragu atau anak jadi susah. Nanti biasanya mantap makan tabungan, tabungan habis, kemudian manset. Manset itu makan aset, ya aset dijual habis, mulai nanti itu tenang aja Pak, kalau kita benar itu lagi dibersihkan, istiqomah saja, nanti ada waktunya, itu dibersihkan sisa-sisa itu, yakin aja ajak, terus gimana? Ikhtiar Pol, ya tapi saya nggak ada yang nerima nih kerja, tenang, yakin ini, karena setiap kita mau baik itu juga karunia Allah. Kalau Allah enggak kasih hidayah, taufik, kita enggak berubah. Jalani saja. Ada seorang suami mau tobat. Istrinya rajin ke pengajian. Bu, saya mau tobat. Alhamdulillah, Pak. Itu yang saya nanti-nantikan. Itu yang saya minta kepada Allah siang dan malam. Ingin Bapak hijrah, tobat. Emang ibu siap kalau saya tobat sungguh-sungguh? Bukan hanya siap, Pak. Itu yang saya idam-idamkan. Kita ini sudah tua, Pak. Baiklah, Bu. Saya mau benar-benar hijrah. Mau tobat tasuha. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa dan semua hasil dosa. Satu ya, Bu, rencana saya. Kita akan kembalikan mobil-mobil itu, Hellfire, Mercy, BMW dan semua itu jelas hasil tidak halal, Bu. Hah? Kalau gitu gimana, Pak? Ya gimana? Karena saya tidak mau lagi pakai itu. Saya tahu itu tidak halal. Lah kita naik apa? Itu Honda C70 yang zaman kita dulu mah. Allah, emang tobat bisa seperti itu, Pak? Belum selesai, Bu. Villa, kemudian rumah yang di kota, termasuk rumah ini juga hasil korupsi. Saya harus bersihkan. Musyaf, loh kita di mana? Itu di Perumnas yang biasa, yang pertama rumah, itu yang paling asli itu. Pak, bisa gak tobatnya yang lebih ini gitu, Pak? Tobat yang lebih bijaksana. Hadirin sekalian, jangan ragu-ragu lah ya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis galaunya hati, bingungnya pikiran, cemasnya perasaan. Tenang aja, cepet aja nyungsep. Mau tahu amalan yang paling topnya kalau situasi begini? Tobat. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sudah hafal belum itu sayyidul istighfar? Kalau dibaca sore nih dengan yakin, malam meninggal, insya Allah surga. Dibaca pagi dengan yakin, ya yakin. Meninggal siang, bisa surga. Belum tahu ya sayyidul istighfar. Hafalkan, gak usah hafalkan lah. Baca aja, kan itu agak panjang. Baca aja berulang-ulang 40 kali, sing ikhlas. Nanti hafal sendiri. Ah, saya sudah 40 kali, kok belum hafal? Berarti 40 kali lagi. Ya, saya juga udah 80, belum juga. Saya terus aja 40 kali yang hafal itu hadiah dari Allah.